seperti rindunya. Mataku ini ingin melihat terbitnya matahari. Cinta dan ketulusan kau berikan padaku, seakan-akan membuat kedua mataku. Indahnya dunia bukanlah dosa dan bukanlah salah bila dirimu mencintaiku. Besar harapan dalam hatiku dapat menatap wajahmu walaupun sekejap. Rindunya hatiku padamu kekasih, seperti rindunya mataku ini ingin melihat terbitnya matahari. Cinta dan ketulusan kau berikan padaku, seakan-akan membuat dua mataku ini indahnya dunia. Walau mataku tiada mengenalmu, mata hatiku mengenal dirimu. Bila kau tertawa, bila kau menangis, ku tahu kau sedih. Bye.